inside. Hey, yeah, yeah. It's Enda and Ressa alongside the reggae ambassador. Scabadoom, scabadoom, scabadoom. Silih berganti, musim terus berubah dengan pasti. Petanda dari chandra dan sang surya mengibaskan sayap melintas luasnya dunia. Wow, apa yang ada telah disediakan, apa yang ada tentu telah diciptakan, tertata sempurna dengan yang ditentukan, mengikuti getaran ibunda alam. Alright. Kembali ke tempat yang tercinta, di mana ku bisa menikmati segalanya. Perjalanan panjang, ingin ku bagi ribuan pengalaman. Apa yang di hati ingin ku ceritakan. Ku ingin bernyanyi, bernyanyi sekali lagi bersamamu. Tetapi hati merasa sepi. Tempat yang ku kenal telah tiada dan hilangnya. Tak ada kawan yang menemani. Kicauan merdu menyambut datangnya hari. Will. Oh, nananai sirna, alamku tercemar sampah dan limbah. Limbah mengotori hutan yang rimba, yang kini sirna. Respect the Zionists, the Zionists, and bless.